إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita kemarin walhamdulillah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang ke-107 dan 108, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan kalian berdebat membela orang-orang yang berkhianat dan mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khawanan athima, yang pengkhianat lagi pendosa. Dan kalimat kana menunjukkan terus-menerus, selalu berkhianat, selalu berdosa. Wa yastaghfuna, dikatakan yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Ini rinciannya. Rincian dari kalimat yaqtanuna anfusahum. Mereka mengkhianati diri-diri mereka. Dikira mereka menipu kaum muslimin, dikira mereka bisa membohongi Rasulullah, dikira dia atau mereka bisa mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, mereka mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Mereka membohongi, menipu diri-diri mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hati kita akan bertanya-tanya, bagaimana itu rinciannya? Maka tidak memakai huruf waw, tidak memakai harfu atfin, karena ini menjelaskan. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Pengkhianatannya adalah mereka menyembunyikan, sembunyi-sembunyi dari manusia apa yang mereka tidak sembunyi-sembunyi dari Allah. Berarti mereka takut pada manusia tetapi tidak takut kepada Allah. Mereka malu pada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Mereka berpura-pura di hadapan manusia, tetapi mereka sesungguhnya telanjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menutupi aibnya, tidak menutupi sesuatu yang memalukan pada dirinya. Padahal Allah selalu bersama mereka. Idyubayituna ma la yarda minal qaul. Allah selalu bersama mereka ketika mereka bermalam dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Rincian dari pembahasan ini ada dalam surat Al-Mujadalah, yang Allah bicarakan tentang najwa mereka. Mereka membuat najwa. Apa ini najwa? Pertemuan, majelis, sembunyi-sembunyi. Membicarakan, menggibahi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah ingatkan, tidaklah najwa dua orang kecuali Allah yang ketiganya. Tidaklah najwa tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah seorang membuat acara rahasia, pertemuan-pertemuan rahasia, kecuali Allah bersama mereka. lebih dari itu ataupun kurang dari itu, Allah tetap bersama mereka. Maka Allah katakan, alam tara ila alladina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna liman nuhu 'an. Tidakkah kau lihat wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat orang-orang yang dilarang untuk membuat pertemuan-pertemuan rahasia tadi dengan ma la yarda minal qaul, dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai, ternyata ya'uduna liman nuhu 'an, ternyata mereka kembali lagi berbuat hal yang sama yang telah dilarang. Wa yatanajawna bil ismi wal 'udwan, mereka berbicara sembunyi-sembunyi dengan ismi wal 'udwan, dengan dosa dan permusuhan. Wa ma'siyatul rasul, ini isi pembicaraan mereka yang la yardha minal qaul, yang dikatakan oleh Allah ucapan-ucapan yang tidak diridhai. Ayatanajawna bil ismi wal 'udwan wa ma'siyatil rasul, berbicara dengan dosa, berbicara dengan permusuhan, berbicara dengan kemaksiatan. Wa idza ja'uka, dan kalau mereka datang kepadamu wahai Rasul, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, mereka mengucapkan sambutannya, mengucapkan tahiyahnya bukan dengan tahiyah yang Allah ajarkan. Allah ajarkan tahiyah assalamu alaikum, tapi mereka sudah berbisik-bisik di kesembunyiannya, jangan bilang assalamu alaikum, bilang saja assalamu alaikum. Asam, kebinasaan atau racun atas kalian. Yani yuhayyi bighairi tahiyyatillah, memberikan tahiyah bukan tahiyah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hasil dari pertemuan mereka dan rencana mereka di kesembunyian mereka, dikira Allah tidak tahu. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul, kata mereka, seakan-akan mereka berkata di hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka, dalam hati mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul, kita tidak diazab, tidak ditimpa bencana dengan apa yang kita katakan, padahal kita sudah mengejek Rasulnya, sudah mengatakan begini begitu. La yu'adzibunallahu bima naqul, kata Allah, fahasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir, kata Allah, tempat mereka dalam neraka jahannam, fabi'sal masir. Maka orang-orang ini yang digambarkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat dan dalam surat Al-Mujadalah dan surat lainnya, kalian enggak perlu membela-bela mereka, enggak perlu. Jangan berdebat, tapi mereka kan begini, tapi mereka kan begitu, jangan, biarkan saja. Jangan berdebat dengan mereka dan jangan berdebat membela mereka. Dua-duanya dilarang. Yang pertama kemarin, jangan ajak bicara mereka, jangan berdebat dengan mereka. Ternyata ayat berikutnya, jangan engkau berdebat membela mereka. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di selanjutnya, fayaqulu man amarathu nafsuhu bitarki amrillahi ha anta tarakta amrahu kasalan wa tafritan faman nafa' aladin tafa'ta bihi. Orang-orang yang jiwanya sudah memerintahkan dirinya untuk meninggalkan perintah Allah, mengapa engkau meninggalkan perintah Allah pula karena kasalan wa tafritan? Faman nafa', apa manfaatnya? Alladhi intafa'ta bihi, yang engkau bisa memanfaatkan dengannya, tak ada. Mereka sudah jelas jiwa-jiwanya jelek, memerintahkan diri mereka untuk tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan engkau, ha antum, ha ulai, sedangkan kalian, ngapain berdebat membela mereka? Faman nafa' alladhi intafa'ta bihi, manfaat apa yang kau dapatkan? Wa madza fataka min thawabil akhirah, Kemudian bandingkan apa yang hilang darimu dari pahala akhirat. Manfaat tidak dapat. Madarat justru menimpa mereka, yaitu kehilangan pahala. Wa madza tarattaba ala hadza tarki minasyqa, dan juga konsekuensi dari meninggalkan perintah Allah tadi, yaitu syaqa, kesengsaraan. Wal hirman, terhalang dari kebaikan. Wal khaybah, kerugian-kerugian, penyesalan-penyesalan. Wal khusran, kerugian-kerugian. Wa kadzalika idza da'athu nafsuhu ila ma tashtahihi min asyahwatil muharramah. Demikian pula kalau jiwanya mengajak dirinya kepada apa yang disukai oleh syahwat-syahwatnya, kepada perkara yang haram. Qala laha, berkata kepadanya, habbaka fa'alta, duhai kiranya kalau engkau mengerjakan. Habbaka fa'alta, maknanya duhai kiranya kalau engkau mengerjakan. Mashtahaita, apa yang kau sukai. Fa inna laddatahu tanqadi wa yaqibuha minal ghumumi wal ghumumi wal hasarat. Karena semuanya kelezatan itu akan berakhir. Mereka-mereka yang meninggalkan perintah Allah biasanya karena syahwat-syahwat dunia, karena keuntungan-keuntungan dunia, karena kelezatan-kelezatan dunia. Maka ketika jiwanya berbisik kepadanya, hendaklah duhai kiranya kau kerjakan ini, kau kerjakan apa yang kau sukai. Fa inna laddatahu tanqadi, padahal kelezatan itu akan sirna, hilang. Wa yaqifuha minal humum, dan akan diganti dengan kegelisahan. Humum wal humum wal hasarat, saling berkait, saling berhubungan, saling bersaudara. Humum dari kata ham, kegelisahan. Wal humum dari kata gham, kebingungan. Wal hasarat, penyesalan-penyesalan. Sebentar mendapatkan kelezatan, setelah selesai gelisah, ketakutan, penyesalan, kebingungan. Wa fawati tsawab, dan juga hilangnya pahala, sirnanya pahala. Wa husulul iqab bima ya'idhuhu. Saya ulangi. Wa husulul iqab ma ba'dahu yakfil aqil fil ihjami anha. Dan didapatkannya iqab, balasan-balasan yang sebagiannya saja cukup bagi seorang berakal untuk berhenti dari perbuatan itu. Sebagiannya saja cukup bagi orang yang cerdas untuk berhenti dari perbuatan jelek itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadza min a'zami ma yanfa'ul 'abd tadabburuhu. Maka ini merupakan sebesar-besar perkara yang bermanfaat kalau seorang hamba mau bertadabbur, memperhatikannya, memikirkannya. Wa huwa khassatul 'aqlil haqiqi, dan itu adalah intinya akal yang hakiki. Apa intinya akal yang hakiki? Berpikir tentang apa akibat dari setiap perbuatan. Itu kecerdasan. Dia lakukan satu fi'lah. Fi'lah itu sama fi'il juga, tetapi sering dipakai untuk yang jelek-jelek. Ketika dia ingin mengerjakan satu fi'lah, harusnya akalnya berpikir, ma yatarattab ala zalik, wa ma ya'aqibuhu, famada ba'da zalik, fama hasiluhu. Harus dipikirkan apa konsekuensinya, apa akibatnya, apa balasannya, dan apa yang akan hilang darinya, dan apa yang menyebabkan dia nanti di belakangnya. Kalau akal itu berpikir ini, dan kemudian menghitung apakah sebaiknya ikdam atau ihjam, berarti dia cerdas, berakal. Kalau dia tidak memikirkannya, maka dia dungu. Sengaja saya pilih kalimat dungu karena berbeda dengan bodoh. Bodoh itu orang tidak tahu, tidak mengerti, dimaklumi. Bodoh tidak mengerti. Tapi kalau dungu itu dia punya akal dan dia bisa berpikir, tetapi tidak mau menggunakannya untuk berpikir. Allah berikan kepadanya pandangan, penglihatan, pendengaran, dan hati agar bisa berpikir. Tetapi mereka punya absar la yubsiruna biha. Mereka punya azan la yasma'una biha. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mau berpikir. Hadirin na'azakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas ini, bahwa itulah intinya akal yang hakiki. Mau berpikir apa akibat perbuatan yang akan kamu kerjakan sebelum mengerjakannya. Bikhilafil ladhi yadda'il aqal. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku punya akal. Walaysa kadhalik. Tapi tidak mau berpikir. Tidak digunakan. Tidak menghitung. Tidak menghisab sebelum beramal. Fa innahu bijahlihi wa dhulmihi yu'athiru al-ladhah al-hadirah war-rahat ar-rahinah al-mu'aqqatah al-qalilah. Karena dengan kebodohannya dan kedunguannya, kebolimannya, dia lebih memilih kelezatan yang ada di hadapannya, yang hadir di hadapannya, warahah rahina, dan kesantai atau keenakan rohah, kenyamanan yang sesaat, sebentar, sedikit. Karena dunia bagaimanapun lezatnya itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Justru lebih memilih kelezatan yang sesaat tersebut. Walau tarattab 'alaiha ma tarattab, dia tidak peduli apapun konsekuensinya nanti setelah itu. Makan sampai kemudian masuk rumah sakit. Apa itu, orang bodoh atau orang dungu? Dia pergaulan bebas kesana kemari, setelah itu mati dengan AIDS. Itu baru dunia, belum kita bicarakan akhiratnya nanti. Dia berbuat sesuatu tanpa dipikirkan, akibatnya sengsara berkepanjangan. Membusuk sebelum matinya. Bayangkan. Membusuk sebelum mati. Dalam keadaan dipotong tangannya, di dalam tulangnya ada set. Itu penyakit karena pergaulan bebas. Kata dokter harus dipotong tangannya, diamputasi. Kemudian setelah itu tangan yang satunya juga membusuk. Diperiksa sama, dipotong. Di dalam tulangnya sudah ada setnya. Dan itu terjadi pada seseorang yang nyata, bukan khayalan. Dia memanggil bapaknya, menjerit-jerit abi-abi dan seterusnya. Ini perempuan pelacur. Pelacurnya Saudi, pelacurnya orang-orang Arab. Biar jangan dikira saya berbohong. Terjadi. Ada yang kenal dengannya menceritakan hal tersebut. Dan seperti itu sampai kakinya yang kanan dan kakinya yang kiri dalam keadaan belum mati. Apakah orang ini orang cerdas kalau dia berupaya untuk mengejar kelezatan yang sedikit, kemudian dia sengsara sepanjang hidupnya, belum lagi ketika dia kalau tidak taubat, berlanjut sampai di kuburnya, berlanjut sampai di akhirat nanti, berlanjut dalam neraka jahannam. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahul musta'an. Maka sesungguhnya yang namanya kecerdasan yang hakiki, kalau seorang itu berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum beramal, berpikir sebelum dia mendapatkan kesengsaraan dan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan siapa yang beramal kejelekan-kejelekan atau mendzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia mau minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Lihatlah kasih sayang Allah setelah Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Setelah Allah cerca dengan cercaan yang merendahkan. Allah masih membuka pintu taubat. Kalau mau taubat bagi orang yang mendzalimi dirinya sendiri dan yang beramal su'an, Allah ghafurur rahim. Masih ada kesempatan untuk taubat. Aiman tajarra'a alal ma'asi, siapa yang lancang, berani-berani berbuat maksiat, waqtahama alal ism, dan masuk tenggelam dalam dosa, thumma astaghfarallah, kemudian beristighfar pada Allah. Istighfaran tamman, dengan meminta ampun yang sungguh-sungguh sempurna. Apa itu istighfar yang sempurna? Istighfar yang tamman adalah yastalzimul iqrar biddan. Pertama, mengandung konsekuensi pengakuan terhadap dosa. Kalau tidak ada pengakuan terhadap dosa, astagfirullah, astagfirullah. Sebentar, kamu istighfar dari dosa yang mana? Ya, sungguhnya saya gak punya dosa, tapi saya istighfar terus. Itu bukan istighfar. Istighfar itu mengakui dosamu. Ya Allah, aku telah begini. Ya Allah, aku telah begitu. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku zalim. Ya Allah, aku begini. Sebagaimana dicontohkan oleh Abuna Adam alaihissalam. Sebagaimana dicontohkan oleh bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami mendzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak memaafkan kami, kami akan merugi ya Allah. Meratap meminta ampunan dan mengakui aku zalim, aku salah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam ikan paus, dalam perut ikan paus, selalu berkata, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku sungguh orang yang zalim. Aku sungguh termasuk orang yang zalim. Terus mengatakan seperti itu. Dan kalimat itulah yang menyelamatkan beliau. Yang Allah menyelamatkan beliau dari perut ikan paus. Allah selamatkan dan Allah kembalikan ke kaumnya. Al-iqrar bidzanb. Wan-nadam 'alaihi. Yang kedua, mengandung penyesalan. Astagfirullah, saya berbuat dosa. Saya akui saya berbuat dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi berpikir, besok saya akan berbuat lagi. Berarti enggak ada penyesalan. Itu juga bukan istighfar yang tamah. Bukan taubat yang nasuha. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iqla'. Berhenti. Jangan mengulangi. Atau yang lebih tepat adalah bertekad untuk menghentikannya. Wal azam ala an la ya'ud. Berhenti dari perbuatannya saat itu juga ketika taubat. Jangan mengatakan astagfirullah, ini setan, sambil nunjuk rokoknya. Astagfirullah, saya dapati orang seperti itu. Kapan mau berhenti? Iya, astagfirullah. Ini memang iblis. Sedot lagi. Ini memang setan. Kamu yang dikuasai oleh setan. Ikhwanuddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hentikan, kemudian bertekad. Saya tidak akan ulangi. Yang keempat ini, bertekad itu yang benar. Kalau kalimat tidak mengulangi, ini barakallahu fikum, kadang-kadang manusia kembali lagi pada perbuatan dosa yang sama. Bagaimana? Kata para ulama, ya istighfar lagi, taubat lagi. Bertekad lagi untuk tidak mengulangi. Walaupun suatu saat terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Sehingga bukan syaratnya tidak mengulanginya sama sekali. Bukan. Tetapi bertekad untuk tidak mengulangi. Sebab ada yang berpendapat dengan salah. Kalau dia ulangi lagi, sudah tiga kali, maka enggak bisa diampun lagi selama-lamanya. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh salah satu tokoh Mu'tazilah di Cirebon sini, yang membaca ayat tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu fatubi'a 'ala qulubihim. Beriman, terus kufur lagi, beriman lagi, kufur lagi. kemudian Allah matikan hatinya, tidak bisa lagi beriman. Itu dengan tafsir kalau dia sudah beriman, taubat, kemudian kufur lagi, bertobat lagi, kemudian yang ketiga kali tidak bisa diterima lagi selama-lamanya. Lah, tidak demikian. Karena syarat taubat itu adalah iqrar bidzanbi wan nadam alaihi wal iqla' wal azm. Yang keempat, azam, bertekad untuk tidak kembali. Fahadha qad wa'adahu man la yakhliful mi'ad bil maghfirah war rahmah. Orang yang seperti ini sudah Allah janjikan janji-janji. Siapa yang menjanjikan? Man la yukhliful mi'ad. Yang menjanjikan adalah yang tidak pernah menyelisihi janji. Yang menjanjikan adalah yang maha menepati janji, yang tidak pernah menyelisihi janji. Apa janjinya? Maghfirah warrahmah. Yajidillaha ghafuran rahima. Akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fayaghfiru lahu ma sudira minhu minad dhanbi. Allah akan ampuni baginya apa yang muncul darinya dari dosa-dosa. Wa yuzilu anhu ma tarattaba alaihi minan naqsi wal aib. Dan akan dihapuskan baginya konsekuensi-konsekuensinya, yaitu kekurangan dan aib, celak padanya dihapuskan. Wa yu'idu ilaihi ma taqaddama minal a'mal salihah. Dan akan dikembalikan kepadanya apa yang telah dikerjakannya dari amalan yang saleh. Ikhwan ibn na'azakumullah. Orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dengan ditambah dengan pahalanya, dengan ditambah amalan-amalan yang sudah digugurkan karenanya dihidupkan kembali, dikembalikan kepadanya. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah, bukan hanya diampuni kata Allah, tapi yubadzilullahu sayyiatihim hasanat. Yubadzilullahu sayyiatihim hasanat. Bayangkan, bukan cuma dihapus kejelekannya, bukan hanya dihapus, tapi yubadzilullahu sayyiatihim hasanat, diganti hasanat, diganti kebaikan, dirubah jadi kebaikan. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, pertama yughfar, dimaafkan, diampuni dosanya. Kedua, yuzil mayat tarattaba alai, dihapus konsekuensi-konsekuensinya yang harusnya dia menjadi aib, hapus jadi tidak ada aib lagi padanya. Yang tadinya jadi kekurangan, tidak lagi jadi kekurangan. Yang ketiga, dikembalikan amalan-amalan salehnya yang tadinya sudah digugurkan. Seperti orang yang ucapannya lebih keras dari ucapan Rasulullah SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Apa kata Allah ancamannya? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan digugurkan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Digugurkan amalannya. Nah, kalau taubat bagaimana? Amalan yang sudah digugurkan tadi dikembalikan, diberikannya kembali, dikembalikan kepada catatan-catatan amal baiknya. Wa yuwaffiqhu fima yastaqbilhu min umrih. Masih ada yang keempat, sisa umurnya diberi taufik. Ini dari umur pertama pendosa, kemudian taubat. Dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat tadi, mengakui dosanya, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan seterusnya. Maka di sini diberi taufik pada umurnya, sisa umurnya sampai matinya, wafat. Diberi taufik untuk beramal saleh. Subhanallah, keesokan harinya, hari-hari berikutnya menjadi orang lain. Yang tadinya datang kepada Nabi membawa batu besar ingin membunuh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, itu kefudalah? Iya ya Rasulullah. Dia bingung, diletakkan batunya. Kok tahu? Apa yang kau rencanakan dalam hatimu? Tidak tahu ya Rasulullah. Aku tidak berniat apa-apa. Dia pergi. Tapi sudah masuk iman dalam hatinya. Ini pasti Rasul. Sampai dia sedang pulang ini dipanggil sama teman wanitanya yang dia biasa bergaul dengannya. Tidakkah kau mampir? La wallahi yamna'unillahu wa rasuluh. Tidak demi Allah. Allah dan Rasulnya melarang aku untuk yang seperti itu. Dari mulai ketemu Rasul kemudian masuk iman, pulang sudah berubah, sudah berbeda. Dipanggil oleh satu pelacur, tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. Ikhwan ibn a'azakullah, dan itu barakallahu fikum barakatut taubah, barakah dari taubah. Yuwafiqhullah, Allah berikan taufik, fima yastaqbiluhu min umrih, pada apa yang tersisa dari umurnya, wala yaj'al dhanbahu ha'ilan an taufiqihi, dan tadi dosanya tidak menjadikan ha'ilan, tidak menjadikan penghalang dari taufik yang Allah akan berikan. Biasanya orang mendapatkan penghalang dari taufik, tidak mendapatkan taufik karena terhalang oleh apa? Dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kecurangan-kecurangan, pengkhianatan-pengkhianatan, keboliman-keboliman, dan seterusnya. Terhalang dari taufik. Selalu tidak mendapatkan taufik. Dia ingin begini, tidak berhasil. Pengen begitu, tidak berhasil. Dan begini, gagal. Dia ingin berbuat baik, tidak berhasil. Tidak mendapatkan taufik. Tetapi setelah taubat, penghalang-penghalang ini dihapus. Maka selalu taufik bersamanya. Taufik Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. La yaj'al dhanbuhu ha'ilan an taufiqihi. Dosanya tidak lagi menjadi penghalang dari taufiknya. Liannahu qad ghafarahu, karena dia Allah telah mengampuninya. Wa idza ghafarahu ghafara ma yatarattab alaihi. Kalau Allah sudah ampuni dosanya, maka terhilang pula atau terhapus pula konsekuensi-konsekuensinya. Kalau dosanya dihapus, konsekuensinya akan hilang pula. Yang harusnya diadab tidak diadab, yang harusnya jadi celah tidak jadi celah, yang harusnya menjadi satu yang menurunkan keutamaannya tidak lagi menjadi sesuatu yang menurunkan kehormatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum taubatan nasuha. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan berbagai macam jenis-jenis orang bertaubat. Kalau orang itu beramal saleh, naik derajatnya. Kata Ibnu Qayyim, orang naik beramal saleh lagi, naik lagi, semakin mulia, berbuat dosa turun lagi, berbuat dosa turun lagi. Kalau bertaubat, di mana dia? Di tempatnya atau di sini? Kata Ibnu Qayyim, kalau taubatnya nasuha yang sungguh-sungguh, yang ini tadi dosa-dosa ini tidak teranggap, sehingga seakan-akan dia sudah naik yang keempat. Tetapi ada orang yang bertaubat, diterima taubatnya, tapi tangganya masih di sini, tidak naik. Mengapa? Masih kurang sempurna taubatnya, hanya terhapus tapi tidak terangkat. Kalau sempurna, maka setelah taubat itu seakan-akan tidak ada dosa, dan seakan-akan tidak ada konsekuensi apapun, dan apa yang tadi dia jatuh kedudukannya satu tingkat atau dua tingkat, kembali lagi ke tingkat yang semula. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tergantung keadaan-keadaannya. Jadi tergantung syarat-syarat taubatnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Wa alam anna 'amal as-su' 'inda al-itlaq yashmul sa'ir al-ma'asi. Ketahuilah bahwasanya amalan su, dengan kalimat su yang dalam ayat yang sedang kita bahas, wa may ya'mal su'an, mencakup seluruh perbuatan jelek dari yang besarnya sampai yang kecilnya. Yashmul sa'ir al-ma'asi, mencakup seluruh kemaksiatan, as-saghirah wal kabirah, apakah yang kecil maupun yang besar, apakah yang sudah menjerumuskan ataupun yang belum. summiya su'an likaunihi yasu'u 'amilahu bi'uqubatihi. Dinamakan perbuatan su karena dia menjelekkan pelakunya atau menyebabkan pelakunya tertimpa kejelekan, yaitu balasan. Walikaunihi, dan karena keadaan dia, fi nafsihi sayyian, orang itu berarti orang jelek, ghairu hasan, yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.